Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Setelah kita mengetahui pada kajian sebelumnya apa itu as-sunnah, begitu pula apa itu al-jama'ah, kemudian beberapa pendapat di antara para ulama yang menjelaskan mengenai tafsir kalimat tersebut, tersisa pada majelis kali ini ketika dua kata itu digabung menjadi satu kalimat, ahlus sunnati wal jama'ah. Apa artinya? Apa pengertiannya? Apa definisi dari kalimat yang sering sekali kita dengar? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna daripada Ahlus Sunnati wal Jama'ah di dalam kitab yang amat sangat bermanfaat, Majmu' al-Fatawa, beliau menegaskan dengan tiga hal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, humul mutamassikuna bi kitabillah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah kaum yang senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah. Satu. Wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini dua. Wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ini yang ketiga. Humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma ittafaqa, dan yang sesuai dengan kesepakatan. Alaihi sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirun di kota Makkah, yang hijrah ke kota Madinah. Wal ansar, yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong beliau. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in, dengan kebaikan. Ini definisi apa? Ahlu sunnah. Siapa yang bisa mengulangi? Apa itu ahlu sunnah? Humul mutamassikun bi kitabillah, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa juga berpegang teguh kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. wa mattafaq alaihi sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, dan yang senantiasa mengikuti para sahabat, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirun dan dari kalangan ansar penduduk kota Madinah. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan kebaikan. Definisi ini ikhwani afidhakumullah bukan diambil dari kantongnya Syekhul Islam, melainkan ditopang intisari dari beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Coba kita kembali kepada definisi di atas, poin yang pertama sama poin yang kedua. Definisi Ahlu Sunnah, orang yang senantiasa kembali kepada kalamullah dan kembali kepada sunnah Nabi, hadis-hadis beliau. Dalilnya apa? Banyak di dalam Al-Quran. Perintah bagi kita untuk berpegang teguh dengan keduanya. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 132. Al-Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa atii'u Allah war rasula la'allakum turhamun. Wa atii'u Allah, taatlah kalian kepada Allah, war rasula, taatlah kalian kepada Rasul, niscaya kalian akan diberikan rahmat. Ini perintah bagi kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, dan taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau masih hidup, dan taat kepada sunnahnya ketika beliau telah wafat. Begitu pula yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'i Allah war rasula, naam, faulaika ma alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Naam. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, dan mereka kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dalam imannya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Maka ini ganjaran bagi umat manusia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini dari Al-Qur'an. Dari sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. "Lan tadhillu," kalian tidak akan merasakan kesesatan, kalian tidak akan merasakan penyimpangan, ketergelinciran. "Ma init tamassaktum bihima," ketika kalian betul-betul berpegang dengan keduanya. Apa itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam? "Kitab Allah wa sunnat nabihi," Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kepada kita untuk merujuk kepada dua hal tersebut, dan itu salah satu ciri dan definisi daripada Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kemudian, "Wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun," kita diperintahkan untuk kembali kepada para sahabat. Itu definisi Ahlu Sunnah. Ini pun juga diambil daripada Al-Quran dan diambil pula daripada apa? As-Sunnah. Dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. "Was-sabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, muhajirun dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa ganjarannya? Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ridho kepada mereka. Ini pujian di dalam Al-Quran kepada para sahabat. Dan kita ingin mengikuti mereka dengan kebaikan supaya masuk dalam ayat itu. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Telah disiapkan bagi mereka jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itu merupakan kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh dua muhaddis pada zaman ini, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil muhaddis Ad-Diyar Al-Yamaniyah Al-Hamdani Al-Wadi'i rahimahumullah. Syekh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat Al-Irbat Ibn Sari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Yang hidup setelah aku, yang masih diberikan umur setelah wafatku, dia akan mendapati berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada. Ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada kita satu penyakit. Perpecahan. Perselisihan. Dan sudah menjadi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan satu masalah, beliau sampaikan kepada kita obatnya. Beliau sampaikan kepada kita jalan keluar, solusi. Apa solusi dari berbagai macam perpecahan yang ada dan sudah terjadi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang dengan sunnahku, jalanku, metodeku, caraku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah dengan jalan para khulafa setelahku yang mereka telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakrin, Umar, Uthman, dan Ali. Addu alaiha bin nawajid, gigit jalan mereka dengan gigi geraham kalian. Maka perintah bagi kita untuk kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dari dalil-dalil ini lengkap, komplit definisi ahlu sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Apa tadi definisi ahlu sunnah wal jamaah? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian sunnah. Kemudian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, hunaka musammayat asy-syar'iyyah. Di sana ada 6 lafaz. 6 sinonim. 6 istilah bagi ahli sunnah. Yang artinya sama, mereka satu. dengan 6 pelafatan yang berbeda. Lafaz yang pertama tentunya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan ini yang paling masyhur ikhwani hafizakumullah ketika digandeng. Ini yang paling terkenal. Ahlu Sunnati wal Jamaah. Waqad yarid munfaridan. Dan terkadang disebut secara sendiri, terpisah, terbelah. Kadang ada yang menyebutkan Ahlu Sunnah, kadang ada yang menyebutkan Ahlul Jamaah. Dan ini apa? Lebih sedikit. Yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling ma'ruf ketika digandeng Ahlu Sunnati wal Jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah, "Anna sunnata makrunun makrunatun bil jamaah." Sunnah itu selalu gandeng dengan jamaah. Mereka akan bersatu. Mereka akan mendekat. Yang menegakkan sunnah, maka mereka berjamaah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu selalu digandeng dengan perpecahan, perselisihan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fayuqal, maka dikatakan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Karena sunnah itu selalu gandeng dengan jamaah. Kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana dikatakan ahlul bid'ati dan perpecahan. Ahlul bid'ati dan perselisihan. Apa sebab? Disebut dengan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Apa sebabnya? Kenapa ada nama ini? Disebutkan oleh para ulama ikhwani afidhakumullah, li'annahum tamayyazu bimizadaini azimatain. Karena Ahlu Sunnati wal Jamaah ini mereka memiliki dua keistimewaan yang besar, yang itu menjadi pembeda dengan yang lain. Bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka memiliki dua fadilah, dua keistimewaan, yang ini menjadi ciri khusus bagi mereka, sangat spesifik sekali, berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Apa keistimewaan tersebut? Yang pertama, tamassukuhum bisunnah hatta saru min ahliha. Karena mereka ini betul-betul berpegang dengan sunnah sehingga menjadi pengikutnya. Ini keistimewaan yang pertama. Mereka mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi ahlinya. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada, baik pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka tidak menisbatkan kepada sunnah. Mereka menisbatkan kepada satu dari tiga hal. Kalau enggak yang pertama, kedua, atau ketiga. Kalau Ahlu Sunnati wal Jamaah mengagungkan sunnah Rasulullah, menisbatkan kepada sunnah. Kalau firqah-firqah tersebut, bisa jadi yang pertama, tunsab ila bida'iha. Mereka menisbatkan kepada kebid'ahan yang ada. Contohnya firqah apa? Hah? Bid'ah? Rafidah. Lirafdihim Zaid ibn Ali ibn Husain. Karena mereka menolak anjuran, himbauan dari Zaid ibn Ali ibn Husain, cucunya sahabat, cucu dari cucunya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kaum Syiah mendatangi Zaid ibn Ali ibn Husain, ditanya mengenai Abu Bakar dan Umar, Zaid memberikan rahmat kepada keduanya. Tapi orang Syiah ini menolak, sehingga Zaid mengatakan, Rafadtumuni, Rafadtumuni, kalian telah menolak aku, kalian telah menolak aku. Rafidah artinya orang yang menolak, dinisbatkan kepada kebid'ahannya. Menolak dari himbauan Zaid ibn Ali ibn Husain, dan mereka tidak mau memberikan rahmat kepada Abu Bakar dan Umar. Ini satu firqoh. Firqoh yang lain? Al-Qadariyah. Ini bid'ah yang mereka menafikan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini firqoh yang kedua. Firqoh yang lain? Yang menisbatkan diri mereka kepada kebid'ahan. Yang banyak merebak di Indonesia apa? Hah? Lah. Yang lain. Bagian daripada itu jamaah tabligh. As-sufiyah. Lilufsihim as-suf, karena mereka kaum yang senantiasa menggunakan kain wol yang terbuat dari bulunya domba. As-sufiyah. Yang lain, yang keempat. Nanti itu. Bukan kepada kebid'ahan. Kepada kebid'ahannya. Al-murji'ah. Li'irja'il amal an musamma al-iman. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Nah. Begitu pula yang lain. Atau yang kedua, mereka menisbatkan kepada para pemimpin dan imam-imam mereka. Seperti apa? Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, nisbah kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang lain? Al-Jahmiyah, Hasan Pak Nur. Nisbah kepada siapa? Al-Jahm ibn Safwan, ahlu sunnah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Jahmiyah kepada pemimpinnya. Yang lain? Sururiyah, Muhammad ibn Surur. Hasan. Yang lain? Banyak ikhwah. Bagian daripada Syiah. Yang lain? Bagian daripada Sufi. Al-Kullabiyah. Ahsan. Firqah-firqah yang pertama. Firqah-firqah awal. Al-Kullabiyah. Nisbah kepada siapa? Abu Muhammad. Abdullah ibn Sa'id. Ibn Kullab. Al-Qattan. Nisbah kepada Abu Muhammad. Abdullah ibn Sa'id. Ibn Kullab. Ibn Qattan. Naam. Atau yang ketiga, nisbah kepada perbuatan amalan yang menyimpang. Seperti apa Pak Nur? Al-Khawarij. Kenapa? Khurujuhum an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar, gak mau taat, memberontak daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian firqah yang lain, Al-Mu'tazilah. Li'tizal ra'isihim, karena pemimpin mereka mengasingkan diri. Mu'tazilah dari kata i'tizal, yang mengasingkan diri. Karena pemimpin yang bernama Wasil ibn Atta' mengasingkan diri dari majlisnya Hasan al-Basri. Jadi keistimewaan yang pertama ahlu sunnah, mereka berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian keistimewaan yang kedua, li'annahum ahlul jama'ah. Mereka berjama'ah. Mereka tidak berpecah belah. Berbeda dengan firqoh-firqoh yang ada, la yajtami'una 'alal haq, mereka tidak berkumpul di atas kebenaran, akan tetapi mereka bersatu di atas hawa. Ilahuna walhamdulillah.